pesona indah penyeju kalbuku harus katinggal kenangan yang selalu menyata yang kini ku bersamanya cukup obati sepi, namun tak sanggup hapus bayanganmu. Inspirasiku, kau meligai jiwa terukir indah membekas di hati. Ku ingin kau kembali. Namun bagaimana harus ku katakan padanya? Indikah egoku hingga sampai hati membandingkanmu dan dia yang juga mencintaiku. Kau meligai jiwa terukir indah membekas di hati. Ku ingin kau kembali. Namun bagaimana harus ku katakan padanya? Maafkan diriku yang dulu modali ketulusanmu. Tak bisa dustai, ku harus memilih antara dirimu dan terukir indah membekas di hati. Ku ingin kau kembali. Namun bagaimana harus ku katakan padanya? Maafkan diriku yang dulu nodai ketulusanmu. Tak bisa dustai, ku harus memilih antara diri.